Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wa bi isnadi al muttasil ila al muallif sahibi matan qatri an nada Ibn Hisham al Ansari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa ja'ala al jannata mathwahu wa iyana wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Qauluhu wa yughni anil khabari marfu'un marfu'u wasfin mu'tamidin ala istifhamin aw nafyin nahu aqatinun qaumu salma wa ma madrubun al-amrani. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan wa yughni 'anil khabari, dan khabar tidak diperlukan lagi. Marfu' wasfin mu'tamidin 'ala istifhamin aw nafyin, saat ada isim yang marfu' yang dipadukan dengan wasaf atau sifat, yang mana sifat ini disandarkan pada istifham ataupun nafi. Yani khobarul mubtada sekarang sudah tidak kita perlukan lagi, manakala mubtadanya berupa wasfun atau sifat yang didahului oleh istifham ataupun nafi, dan sifat ini merofakan isim marfu setelahnya yang sadda masaddal khobar. Contohnya seperti aqatinun qaumu salma, syahidnya pada bait syair ini, yakni penggalan dari syair yang akan kita sebutkan nanti bidnillah pada syarah, bahwa qatinun itu berupa wasfun yang didahului oleh hamzatul istifham. Aqatinun qaumu salma, di mana wasfun ini merofakkan isim setelahnya qaumu salma. Maka qatinun itu adalah mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi, dan qaumu fa'ilun sadda masaddal khabar wa huwa mudhaf marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi salma mudhafun ilaihi majrur wa ma madrubun al-amrani. Demikian pula pada perkataan wa ma madrubun al-amrani, di mana khobarul mubtada tiadalah dibutuhkan lagi pada konteks perkataan ini, di mana wasfun madrubun didahului oleh ma an-nafiyah dan dia merofakkan suatu isim setelahnya, yakni al-amrani. Maka madrubun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi al-amrani fa'ilun sadda masaddal khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan anid dhamma liannahu ismun musanna. Taib. Jadi ini secara umum makna daripada perkataan Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala menjelaskan tentang jenis mubtada yang kedua, yakni mubtada yang tidak memiliki khobar namun memiliki isim marfu yang sadda masaddal khobar, di mana isim marfu ini mencukupkan kita untuk tidak menyebutkan khobarul mubtada. Oleh karenanya beliau mengatakan wa yughni anil khabari marfu'u wasfin mu'tamidin ala istifhamin aw nafyin. Yani khabarul mubtada tiadalah diperlukan lagi saat isim yang marfu' itu dipadukan dengan wasaf. Yang wasfun ini disandarkan atau didahului oleh istifham ataupun nafyi. Baik. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Al-Fauzan dalam kitab Ta'jilun Nada di halaman 121. Bagi yang menyimak di rumah, silakan dibuka halaman 121. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan taqaddama annal mubtada'a kismani. Telah berlalu sebelumnya bahwasanya mubtada itu ada dua macam. Mubtada'un lahu khabarun wa qad madha al-kalamu alayh. Yang pertama mubtada yang memiliki khabar dan penjelasan terkait perkara ini sudah berlalu. Wa mubtada'un lahu marfu'un aghna 'anil khabar. Dan mubtada yang memiliki isim yang marfu yang mencukupkan kita dari menyebutkan khabar, wa huwal madhkuru huna, inilah yang dimaksudkan dalam pembahasan kita kali ini. Kita baca keterangan dari Syekh Abdul Al-Fauzan pada ta'liq nomor 1. Al-qismani yattafiqani fit tajarrudi anil awamilil lafdiyah. Dua macam mubtada yang kita sebutkan ini itu sama-sama memiliki suatu kesepakatan benang merah, kesepadanan, kesesuaian bahwa keduanya itu terlepas dari adanya amil lafdi. Amil lafdi yang menyebabkan hukum mubtada itu berubah. Wa annal amila fihima ma'nawiyun wa huwa libtida. Dan bahwasanya amil yang merafakan mubtada itu ialah amil ma'nawi. Wa yaftariqani fi annal mubtada alladhi lahu khabarun qad yakunu isman sarihan wa huwal ghalib wa qad yakunu muawwalan kama taqaddama, ammal mubtada'u al mustaghni bi marfu'ihi fala yakunu illa sarihan. Dan keduanya itu berpisah ataupun berbeda, yakni kedua mubtada, yang satu mubtada yang memiliki khobar, yang satu mubtada yang memiliki isim marfu yang sadda masadal khobar. Untuk jenis yang pertama, mubtada yang memiliki khobar, maka mubtada ini bisa terbentuk dari isim sharih ataupun isim yang muawwal, yakni ya an al-masdariyah dengan fi'il mudhari yang ditakwil dengan masdar. Maka ini disebut dengan isim muawwal. Ini jenis mubtada yang pertama, dia bisa berupa isim sharih ataupun isim yang muawwal. Adapun jenis yang kedua, di mana mubtadanya itu lahu marfu'un sadda masaddal khabar, ia hanya boleh menggunakan isim yang sharih. Itu pun wasfun, ya. Itu pun berupa apa? berupa wasfun yang didahului oleh istifham ataupun nafyun sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama. Kama annahu labudda ayya'tamida ala nafyin aw istifhamin kama sayatabayyanu bi khilafil awwali fala yustaratu fihi syai'un min dhalika. Sebagaimana jenis yang kedua, yakni mubtada yang memiliki isim marfu yang sadda masaddal khabar, syaratnya wasfunnya harus didahului oleh nafyun ataupun istifham sebagaimana yang akan dijelaskan. Berbeda dengan jenis yang pertama, mubtada yang memiliki khabar, maka tidak dipersyaratkan didahului oleh nafyun ataupun istifham. Yani ini persamaan dan perbedaan antara dua jenis mubtada yang kita sebutkan. Persamaannya ialah sama-sama tidak didahului oleh amil lafzi, tapi hanya amil maknawi yang merofakkan mubtada. Dan perbedaannya terletak pada bahwa mubtada jenis yang pertama yang lahu khobarun itu boleh dibentuk dari isim sharih ataupun isim yang muawwal. Adapun mubtada yang memiliki ismun marfu sadda masaddal khobar itu hanya boleh dibentuk dari isim yang sharih, tidak boleh isim yang muawwal. Sebagaimana isim yang sharih ini berupa wasfun yang didahului istifham ataupun nafyun sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Baik, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Wal muradu bihi kullu wasfin mustaghnin bimarfu'ihi fil ifadati wa itmamil jumlah. Yang dimaksud dengannya, yakni jenis yang kedua ini, mubtada yang memiliki isim marfu yang sadda masaddal khabar, ialah setiap wasfun, setiap sifat yang mana sifat ini digandengkan dengan isim marfu, kemudian penggabungan atau perpaduan antara sifat dan isim marfu ini menghalangi atau mencukupi dari penyebutan khobarul mubtada. Atau dengan kata lain, setiap sifat yang memberikan faidah makna ketika digandengkan dengan isim marfu. Maka beliau menyebutkan fil ifadati wa itmamil jumlah. Sehingga jenis yang kedua ini, mubtada'un lahu marfu'un sadda masaddal khobar, tidak perlu bagi kita untuk menyebutkan khobarul mubtada, karena isim yang marfu ini sudah mencukupi. Sudah mencukupi adanya apa? Ya, adanya dia sebagai pengganti khobar, dan makna jumlahnya ya itu sudah mufidah, memberikan faidah kepada kita. Wal wasfu, adapun yang disebut dengan al wasfu, ma dalla ala ma'nan wa sahibihi, ialah setiap isim yang menunjukkan suatu makna dan juga personalnya. Di samping dia menunjukkan personal, juga menunjukkan makna. Kaismil fa'il, seperti isim fa'il. Wasmil maf'ul, seperti isim maf'ul. Contohnya, kalimat toribun. Toribun itu memiliki dua macam tinjauan makna, atau dua macam makna. Yang pertama, makna dia selaku aktivitas yang dia lakukan, yakni toribun berarti ada aktivitas pemukulan. Kemudian makna yang dicangkup dari kata doribun juga menunjukkan personal yang melakukan pemukulan. Yani ini yang disebut dengan al-wasfu. Yani kata doribun itu mencangkup dua macam makna. Makna pemukulan dan makna orang yang memukul. Demikian pula isim maf'ul seperti madrubun. itu menunjukkan makna pemukulan dan makna orang yang dipukul dalam satu lafaz itu. Maka inilah yang disebut dengan al-wasfu. Wa syartuhu huna ayusbaqa binafyin aw istifhamin. Dan syaratnya di sini ialah bahwasanya wasfun ini harus didahului oleh nafyun ataupun istifham. Alal qaulil masyhur, sebagaimana syarat ini disebutkan oleh mayoritas ulama, sebagaimana ini merupakan pendapat yang masyhur di antara para nuhah, bahwa wasfun ini harus didahului oleh nafyun ataupun istifham. Famithalun nafi, contoh dari nafi. Manajihun al-muhmiluna. Ma mahbubun al-muktabuna. Contoh wasfun yang didahului oleh nafi, yakni ma an-nafiyah. Ma najihun al-muhmiluna. Ma ma an-nafiyah. Najihun mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih al-muhmiluna fa'ilun sadda masadda al-khabar marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammah li'annahu jam'ul mudzakkari as-salimu. Ma mahbubun al-muktabuna. Ma an-nafiyah. Mahbubun mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih al-muktabuna. Di sini kita sebut sebagai naibul fa'il, ya, bukan sebagai fa'il. Kenapa? Karena mahbubun itu diambil dari isim maf'ul, dibentuk dari isim maf'ul, dan isim marfu' yang terletak setelah wasf yang diambil dari isim maf'ul itu statusnya sebagai naibul fa'il, bukan sebagai fa'il. Maka al-muktabuna naibul fa'il, sadda masadda al-khabar marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammah li'annahu jam'ul mudzakkari as-salim. Maka beliau mengatakan fama nafiyatun wa najihun mubtada'un wal-muhmiluna fa'ilun sadda masadda al-khabar wa ma mahbubun kalladhi qablahu. Jadi sebagaimana sebelumnya. Wal-muktabuna naibu fa'ilin sadda masadda al-khabar. Dan al-muktabuna di situ bukan fa'il tapi naibu fa'ilin, ya, karena dia didahului oleh apa? Maf'ul, ya, bukan wasaf dari isim fa'il. Taib, ini contoh jika wasaf didahului oleh nafiyun. Kemudian contoh wasaf yang didahului oleh al-istifham. Beliau mengatakan wa mithalul istifhami ahadirun at-tullabu amukramun al-mujidduna. Taib, ahadirun at-tullabu, hamzah harful istifham mabniyun alal fathi, hadirun mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih at-tullabu fa'ilun sadda masadda al khabar marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Amukramun al-mujidduna, hamzah, al-hamzatu huwa hamzatul istifham mabniyun alal-fathi, mukramun mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih al-mujidduna naibu fa'ilin sadda masadda al-khabar marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhamma li'annahu jam'ul mudzakkari as-salimu. Wa minhu qawlu syair, dan diantaranya Di antara yang menguatkan perkara ini ialah apa yang diucapkan oleh seorang penyair, aqatinun qaum salma am nawau du'ana iyat anu fa'ajibun aisuman qotona. Yang mananya kurang lebih, aqatinun qaum salma, apakah kaum Salma itu bermukim au nawau du'ana, atau niat untuk bersafar, iyat anu fa'ajibun aisuman qotona. Andai mereka mau bersafar, maka lebih ajaib lagi kalau hidup mereka dalam kondisi mukim, tidak bersafar. Baik, kita baca keterangan dari Syekh Abdul Al-Fauzan terlebih dahulu. Beliau menyebutkan i'rab terkait syair yang beliau bawakan ini, yang dinukilkan pula oleh Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala dalam matannya, Taib Ta'liq nomor 2 halaman 121. Aqatinun ay amukimun, maknanya ialah amukimun, min qotona. Qotona idza aqama, qotona maknanya ialah jika seorang itu bermukim di suatu tempat. Dho'ana bi fathid dho wal ain, dho'ana dengan memfathah dho dan juga al ain, wa huwa al irtihal, maknanya ialah apa? Maknanya ialah al irtihal, yakni bersafar. Wa qauluhu iyat anu ila akhirih, ay innahu la yutiku al hayata ba'da irtihalihim, bahwasanya seorang itu tidak mampu untuk hidup, ya, yang dimaksudkan di sini mungkin salmanya atau siapa atau penyairnya tidak mampu untuk hidup lagi setelah mereka pergi bersafar, yakni sedih ditinggal safar oleh mereka semua. Taib, yang terpenting i'rabnya. I'rabuhu aqatinun qaum salma u'riba fil asl, itu telah di'rab pada matannya nanti di halaman 122. Itu makna u'riba fil asl. Jadi pada matan syarah ta'jilun nada itu sudah di'rab, yang akan kita baca bismillah. Am harfu atfin, am huruf ataf. Nawau fi'lun madin mabniyun ala fathin muqaddarin ala akhirihi al-mahdhufi litakhallusi min iltiqa'i sakinaini mana'a min dhuhurihi at-ta'adduru. Nah, ini perlu kita garis bawah ini, karena Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala itu lebih cenderung menggunakan madhabnya Al-Kufiyin, madhabnya penulis Matan Al-Ajrumiyah Muhammad bin Daud As-Sunhaji rahimahullah ta'ala, bahwa fi'lun madin maftuhun, fi'lun madin mabniyun alal fathi abadan, bahwa fi'il madi itu selalu mabni dengan fathah. Berbeda dengan sebagian ulama yang menyebutkan bahwa ahwal mabninya fi'il madi itu ada tiga, mabniyun alal fathi, wa mabniyun alas sukuni, wa mabniyun alad dhammi. Itu yang kita ketahui. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa fi'il madi itu selalu mabni dengan fathah. Nah, di sini kita harus tahu kata nawau. Nawau, ya, dari kata apa nawau? Dari kata nawa yanwi. Wazannya jaro yajri, begitu ya. Nawa yanwi. Taib. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu. Maka nawa berarti ada alif maksurah di akhirnya, ya tidak? Dan alif maksurah ini hilang ketika ada wawul jamaah. litakhallusi min iltiqa'i sakinaini, karena nanti lazimnya sukun ketemu sukun. Aslinya dia nawayu begitu ya. Nawayu begitu ya, seperti dahabu kan begitu. Dahaba dahaba, dahabu, nasoro nasoro, nasoru, nawa nawaya, nawayu, kan harusnya seperti itu. Ya tidak. Tapi ada kaidah i'lal bahwasanya huruf illah yang mutaharrikah, huruf illah yang mutaharrik, yakni dia berharokat, yang sebelumnya itu fathah, maka dia wajib ditaklib, dirubah menjadi alif. Sebagaimana perkataan At-Tuhtai dalam An-Nadam Al-Maqsud, beliau mengatakan wawani awya hurrika klip alifa mimba difathin ka gozal ladika fa thumma goza wa gozata kada gozat wa alifun lisakina ini hurifat. Huruf waw dan huruf ya jika berharokat dan sebelumnya itu fathah, maka dia harus ditaklib, dirubah menjadi alif. Seperti kata goza, goza itu aslinya apa? Gozawa. Jadi alifnya itu asalnya adalah wawu, berarti alifnya wawunya itu mutaharik, berharokat ya tidak. Gozawa, wawunya berharokat. Sebelum wawu ya gozawa, ada huruf zai yang itu maftuha, fathah. Maka kaidahnya tadi dikatakan oleh para ulama ahli sharaf bahwa jika ada huruf illah, yakni dalam hal ini wawu atau ya yang dia berharokat, sebelumnya adalah fathah, maka dia harus dirubah menjadi a alif, maka menjadi goza, gozawa menjadi goza. Demikian pula nawa, nawa ya. Jadi nawa alifnya alif maksurah di situ ya, bukan alif yang tegak, menunjukkan bahwa dia aslinya adalah ya. Aslinya nawaya begitu ya, nawaya. Maka ya di sini dia adalah huruf illah yang mutaharrik, yang diberikan harokat, sebelumnya adalah waw dan dia fathah, maka kaidahnya harus dirubah menjadi a alif. Alifnya berupa alif maksurah, nawa begitu. Nah, nawa ini ketika bersambung dengan wawul jamaah ya, nawa nawayu kan harusnya seperti itu, ya tidak. Tapi karena kaidah tadi ya-nya tetap dirubah menjadi alif, sehingga alif yang sukun ketemu wawu yang sukun, ya tidak. Makanya penulis Nadam Al-Maqsud mengatakan wa alifun lisakina ini hudifat, dan alif itu kalau bertemu dengan sukun yang lain, alif yang sukun ketemu dengan sukun yang lain, maka dia harus dihapus. Maka nawau begitu alifnya harus dihapus menjadi nawau begitu ya, paham tidak? Nam, itu aslinya kenapa kita baca dengan nawau secara ilmu, ilmu sorofnya. Nah, nawau berarti ada huruf illah yang dibuang di akhirnya, iya tidak. Huruf illah dibuang ini karena adanya i'lal di dalam ilmu sharaf, tapi harokat akhirnya tetap berada di huruf illah tersebut ya. Harokat akhirnya tetap kita katakan di atas huruf illah tersebut yang mahdhuf ya. Dan harokatnya apa? Ya, harokat binanya apa di situ? Harokat binanya apa? Harokat binanya apa? Dom, bukan fathah. Ya, kita pilih pendapat ya Al-Basriyin bahwa mabniyun ala dom. Fi'il madhi jika bersambung dengan wawul jamaah, maka dia mabniyun ala dom. Tidak sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan bahwa fi'il madhi itu selalu mabni dengan apa? fathah, ya. Jadi mabni dengan apa? Dengan fathah. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib. Wal wawu fa'ilun, sedangkan waw dari nawaw, al wawu fa'ilun, karena dia adalah domir, domirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun takdiruhu hum. Do'ana maf'ulun bihi in harfu syartin jazimun yat'anu fi'lun mudari'un fi'lu syarti majzumun wa alamatu jazmihi hatfun nun liannahu minal amsila al-khamsah wal wawu fa'ilun fa'ajibun al-fa'u waqiatun fi jawabi syarti ajibun khabarun muqaddamun aisun au aisu mubtada'un mu'akhorun wa huwa mudaf wa man ismun mausulun mudafun ilaih mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin qatana fi'lun madin mabniyun ala al-fathi wal alifu huna lil itlaq wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ala man wal jumlatu la mahalla laha min al-i'rab li'annahu jumlatus silah, karena itu adalah jumlah silatul mausul. Wa jumlatul mubtada wal khabar fi mahalli jazmin jawabu asyarat. Sedangkan jumlah yang dimaksud, jumlahnya dari mubtada dan khabar, yakni fa'ajibun aisu man qatana, itu dalam mahalnya atau mahal jazm jawabu asyarat. Taib, itu i'rab daripada qatinun qaum musalma am nawaw du'ana iyat anu fa'ajibun aisu man qatana. Taib. Nah, sekarang yang lebih penting dari itu ialah i'rab daripada syahid yang kita nukilkan, yang dinukilkan oleh Ibnu Hisham dari syair yang tadi disebutkan, yakni perkataan penyair aqatinun qaum musalma. Maka aqatinun qaum musalma, alhamzah huna hamzah tulis tifham. Faqatinun mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi qaumu fa'ilun sadda masadda al khabar marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi salma mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif, ya. Qaumu Salma atau Salma berarti fathatun, ya, muqaddaratun alal alif, karena dia termasuk isim mamnu minas saraf, ya. Karena al mamnu minas saraf dalam kondisi jar itu dengan fathah, sebagaimana berkata Ibnu Malik wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yaqu ba'da al radif. Wa qad utmida alal istifhami wa huwa al hamzah. Dan wasaf ini, yakni qatinun, itu dipadukan dengan hamzatul istifham di depannya. Maka syarat-syaratnya pun terpenuhi untuk menjadikan mubtada ini, ya, sebagai mubtada yang lahu marfu'un sadda masadda al-khabar. Wa mathala al-musannifu bimithalaini libayani annahu la farqa baina ayyakuna al-wasfu rafi'an lil-fa'ili aw li-na'ibil fa'ili. Dan al-musannif rahimahullahu ta'ala, yani Ibnu Hisham, menyebutkan dua contoh sekaligus, yani contoh wasfun dengan isim fa'il dan wasfun dengan isim maf'ul. Pada perkataan beliau, nahu aqatinun qaum musalma wa ma madrubun al-amrani, untuk menunjukkan bahwasanya baik itu isim fa'il ataupun isim maf'ul, kedua-duanya itu, ya, bisa dijadikan sebagai wasaf yang merafakan isim marfu yang sadda masadda al khobar. Hanya saja dia kapan menjadi fa'il, kapan menjadi naibul fa'il, itu yang perlu kita ketahui. Dhobitnya secara umum disebutkan oleh beliau dalam ta'liq nomor 1 halaman 122. Dhobitu dhalika annahu idha kanal wasfu isma fa'ilin fama ba'dahu fa'ilun. Jika wasafnya adalah isim fa'il, maka setelahnya itu adalah fa'il. Wa in kana isma maf'ulin fama ba'dahu naibu fa'ilin. Dan apabila wasafnya itu isim maf'ul, maka setelahnya itu adalah naibul fa'il. Contohnya seperti perkataan Ibnu Hisham tadi, wa ma madrubun al-amrani, maka al-amrani itu naibu fa'ilin sadda masadda al-khabar marfu'un wa alamatu rafhi al-alif niyabatan an yutamma li'annahu ismun musanna. Baik. Sekarang halaman 122 melanjutkan perkataan beliau rahimahullahu taala rahmatan wasiatan. Qauluhu wa qad yata'addadul khabaru nahwu wa huwal ghafurul wadud. Kadangkala khabar itu bisa yata'addad, yakni bisa berbilang dari mubtada yang satu. Artinya mubtadanya cuma satu, tapi khabarnya ada lebih dari satu. Dan khabar ini untuk mubtada yang sama. Contohnya firman Allah dalam Quran surat Al-Buruj ayat yang ke-14, wa huwal ghafurul wadud. Huwa di situ mubtadaun. Huwa dhamirun barizun munfasilun mabniyun 'alal fathhi fi mahalli raf'in mubtadaun. Al-ghafuru al-khabaru al-awwal marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun dhahiratun bi akhirihi. Al-wadudu al-khabaru ats-tsani marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Baik. Asy-Syarih mengatakan yajuzu ta'addudul khabari li mubtada'in wahidin. Boleh khabar itu lebih daripada satu, alias berbilang untuk satu mubtada, untuk mubtada yang sama. Li'annal khabara wasfun lil mubtada'i fil ma'na. Wan-na'tu awwal wasfu yajuzu ta'adduduhu. Alasannya kenapa? Kenapa kok khabar bisa berbilang bisa lebih daripada satu untuk mubtada yang sama? Alasannya karena khabar itu adalah suatu pensifatan untuk mubtada, suatu kabar untuk mubtada. Secara makna dia merupakan sifat untuk mubtada yang menyempurnakan makna mubtada. Dan sifat itu sendiri boleh lebih daripada satu, boleh berbilang. Fakadha ma huwa bimanzilatihi, demikian pula sesuatu yang serupa dengannya, yang semakna dengannya, yang semartabat dengannya, maka dia pun boleh berbilang sama seperti na'at atau al-wasaf. Wa ta'addudu naw'ani. Akan tetapi makna berbilang ini ada dua macam. Ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ayata'addada lafzan wa ma'nan. Yang pertama, berbilang dari segi makna dan lafaz sekaligus. Lafaznya dan maknanya berbeda. Lafaz dan maknanya berbeda. Wa alamatu hadan naw'i, dan alamat jenis yang pertama ini, sihhatul ikhbari bi kulli khabarin ala infiradihi. Yani bolehnya untuk kita menjadikan setiap khabar tadi menjadi satu khabar yang terpisah dari mubtada yang sama. Nahwu ma'haduna ilmiyun adabiyun. Universitas kami atau pondok kami ialah pondok yang ilmiah dan juga pondok sastra. Artinya apa? Artinya bahwasanya ilmi itu berbeda dengan adabi, adabi berbeda dengan ilmi. Yang kedua-duanya mensifati status ma'had, ya, yang disifati dengan sifat tersebut. Yang kalau kita pisah ma'haduna ilmi, ma'haduna adabi, maka boleh, tidak masalah yang demikian, ya. Karena dua khabar tersebut itu berbeda satu sama lain. Contohnya seperti Zaidun jalisun dohikun. Zaidun jalisun dohikun. Zaid duduk tertawa. Zaid duduk tertawa. Maka kalau kita katakan Zaidun jalisun wa Zaidun dohikun, atau kita atafkan Zaidun jalisun wa dohikun, itu semua maknanya benar. Maka inilah jenis yang pertama, menunjukkan bahwa kedua khobar tadi itu berbeda secara lafaz dan makna. Wa minhu qawluhu ta'ala, diantaranya firman Allah yang sudah kita sebutkan tadi, Quran Surat Al-Buruj ayat 14, wa huwal ghafurul wadud, fa huwa